Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita pagi ini insyaAllah akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan madhab syafi'iyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang tanqih al-thani, yaitu pembaharuan madhab yang kedua yang dilakukan oleh dua orang ulama besar Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syamsuddin Ar-Ramli yang dikenal dengan Asy-Syafi'i As-Saghir. Beliau adalah Syafi'i kecil. Kemudian sekarang kita akan membahas sedikit ya tentang muqaddimah fase kelima dari perkembangan mazhab Syafi'iyah. Di masa ini mazhab Syafi'iyah di kesempatan kali ini akan kita kisahkan bagaimana posisinya di dalam Khilafah Utsmaniyah, di mana kepemimpinan Daulah Islamiyah pindah kepada orang-orang Turki Utsmani. Dan tentunya sekarang bukan lagi beribu kota di daerah Arab, akan tetapi keluar dari daerah-daerah Jazirah Arabiyah ke Turki. Dan ini sedikit banyak, bahkan mungkin banyak sekali mempengaruhi perkembangan ilmu. Karena otomatis perhatian dengan Arab dan bahasa Arab menjadi berkurang. Sehingga kaum muslimin di sana tidak lagi banyak mempelajari bahasa Arab. Akan tetapi justru penulisan-penulisan kita pun menggunakan bahasa Turki. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, bahwa perpindahan ya, peta politik Islam dengan dipegangnya khilafah oleh Turki Utsmani menyebabkan ibu kota negara Islam, ya, khilafah Islamiyah pindah dari Jazirah Arabiyah ke Turki. Dan ini sudah keluar jauh dari Hijaz. Sehingga perhatian kepada Arab dan juga bahasa Arab ini melemah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Qawasimi menjadi salah satu penyebab melemahnya ilmu dan juga gerakan-gerakan ilmiah seperti penulisan dan lain-lain. Kemudian bahasa Arab otomatis juga melemah, ya. Bahasa Arab juga melemah, ditambah lagi banyaknya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang tentara salib dan juga orang-orang Tatar. Di mana sebenarnya Khilafah Utsmaniyah ini punya andil yang sangat besar di dalam menjaga negara-negara kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk melawan tentara salib dan juga orang-orang sisa-sisa dari Mongol. Namun, poin yang berikutnya, ya, Khilafah Utsmaniyah ini mereka menganut mazhab Hanafiyah. Nah, ini yang membuat mazhab Syafi'i menjadi lemah, ya. Kita tahu bahwasanya sebelumnya kita kisahkan tentang ta'assub mazhab, bahwa mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ini enggak akur, ya. Dan kita sudah sebutkan nukilan yang kemarin bahwa Yaqut Al-Hamawi dalam kitab beliau Mu'jamul Buldan menyebutkan ada peperangan antara mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanafiyah di daerah Iran, ya, di tepatnya di Teheran atau Ar-Rai. Ya, dulu disebutnya Madinatul Rai, sekarang Teheran. Nah, itu Hanafiyah kalah dan perang, ya, gara-gara ta'assub, gara-gara fanatik kepada mazhab. Nah, sekarang yang memimpin adalah Hanafiyah. Nah, daerah-daerah yang dulunya merupakan basic Syafi'iyah seperti Mesir, Hijaz, Syam, ya, Palestina yang dulu sempat, ya, Syafi'iyah mimpin di Palestina karena didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintahan ini sangat berpengaruh. Dulu pemerintahnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan beliau itu menganut mazhab Syafi'iyah, otomatis Syafi'iyah nyebar. Nah, sekarang berbalik. Sekarang Hanafiyah yang dianut oleh pemerintah. Sehingga semua fatwa, semua peradilan itu menggunakan, ya, fikih mazhab Hanafi. Nah, ini poin penting yang membuat pergerakan Syafi'iyah mulai melemah di masa kali ini. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada basic-basic Syafi'iyah yang masih kuat seperti di daerah-daerah balik sungai, ya. Yang dimaksud balik sungai di sini adalah Sungai Jaihun, yaitu daerah-daerah yang ada tantannya belakangnya seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan lain-lain. Di sini mazhab Syafi'iyah masih kuat. Ya, namun tidak muncul ulama-ulama seperti di zaman dulu seperti Abu Hamid Al-Ghazali atau seperti Fakhruddin Ar-Razi, ya, tidak lagi muncul orang-orang seperti ini karena memang di sana adalah daerah yang paling terdampak, ya, atas peperangan melawan Tatar atau Mongol, ya, daerah Tantan itu daerah yang paling terdampak peperangan melawan Mongol. Sehingga pergerakan Syafi'iyah juga melemah dan banyak ulama-ulama di sana yang sudah wafat, sehingga penerusnya juga kurang karena tadi, ya, gerakan ilmiah melemah, kemudian banyak penjajahan dan seterusnya. Hanya saja ada, ya, perkembangan yang cukup pesat dari madzhab Syafi'iyah ini di Asia Tenggara atau daerah kita, ya, di ASEAN. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, dan beliau adalah termasuk orang terakhir yang memimpin Masyikhah itu komite ilmiah, ya, di Khilafah Utsmaniyah. Itu beliau menyebutkan bahwasannya di daerah Jawa, Pulau Jawa, dan juga daerah-daerah pesisir India, itu ulama-ulama Syafi'iyah menyebar di sana dibawa oleh ulama-ulama dari Yaman. Nah, di antaranya adalah Syekh Al-Malibari, ya. Al-Malibari itu adalah sebuah daerah di pesisir utara India, kalau tidak salah disebutkan oleh Syekh Al-Qasimi. Syekh Al-Qasimi menyebutkan bahwasanya, saya tanya sama guru saya yang kebetulan dia nisbahnya juga Malibari. Nah, gurunya mengatakan bahwasanya Malibari ini adalah penamaan lama yang menamakan itu orang-orang Yaman, pedagang-pedagang Yaman, dan itu adalah di daerah di India. Ya, nama lama. Jadi sekarang nggak ada daerah itu Malibari. Jadi di daerah-daerah itu disebut orang-orangnya Malibari di pesisir utara India. Nah, di sini orang-orang Syafi'iyah kuat. Bahkan sebagian penulis mengatakan bahwa di masa ini itu mirip seperti pembaharuan ketiga, di mana banyak tulisan-tulisan di madzhab Syafi'iyah itu yang berupa hasyiah-hasyiah. Ya, sebelumnya kita sudah pernah kisahkan bahwasannya penulisan kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i itu menurun. Ya, hanya berkisar seputar syarah dan juga ringkasan-ringkasan. Nah, ringkasan-ringkasan yang ada itu bahkan, kata Syekh Al-Qawasimi, sampai kepada derajat sangat ringkas sehingga menyerupai teka-teki. Nah, di masa kali ini, para ulama Syafi'iyah bertugas untuk menulis hasyiah-hasyiah, ya, catatan-catatan yang isinya adalah keterangan tentang kata-kata yang dianggap asing atau istilah-istilah yang sulit dipahami. Maka banyak sekali tulisan-tulisan tentang hasyiah ini di fase yang kelima ini. Nah, di sisi lain, ya, Khilafah Utsmaniyah itu menganut madzhab Hanafiyah sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Nah, mereka membuat proyek besar. Bagi antum yang pernah belajar nadhariyah fiqhiyah, antum akan belajar tentang taqninus syariah, yaitu bagaimana menjadikan syariat Islam ini sebagai undang-undang dasar sebuah negara. Nah, upaya ini dilakukan oleh Khilafah Utsmaniyah, di mana mereka menjadikan undang-undang negara, ya, diambil dari syariat Islam namun menggunakan mazhab Hanafiyah. Dan ketika itu ada proyek besar, ya, di akhir-akhir masa Turki Utsmani, mereka mengumpulkan ulama-ulama Hanafiyah, ya, yang senior untuk menulis majalah, ya, namanya Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Ya, Majalatul Ahkam Al-Adliyah, dan ini dijadikan sumber undang-undang di negara Turki Utsmani, ya, saat itu. Nah, namun sayangnya, ya, Majalatul Ahkam Al-Adliyah ini, ya, hanya mengadopsi satu madhab, yaitu madhab Hanafiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Majalatul Ahkam Al-Adliyah ini pertama kali ditulis bukan dengan bahasa Arab, akan tapi dengan bahasa Turki. Baru setelahnya diterjemahkan kepada bahasa Arab. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa hubungan kaum muslimin dengan bahasa Arab ini sudah mulai renggang, ya, sudah mulai renggang, sudah mulai jauh. Ditambah lagi, para ulama Syafi'iyah yang ada di daerah ASEAN itu juga tidak berkembang seperti pendahulu-pendahulunya, ya, tidak sangat pesat, enggak. Bahkan jarang sekali ulama-ulama yang ada di sana, ya, sampai mencapai derajat ijtihad. Kenapa? Karena di ASEAN juga banyak penjajahan, ya, ada penjajahan Portugal, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, bahkan Spanyol, Inggris juga menjajah seperti di Malaysia. Padahal sebenarnya madzhab Syafi'iyah itu cukup berkembang di Indonesia, kemudian di Malaysia, di Filipina cukup banyak menyebar di sana. Tetapi penjajahan-penjajahan tersebut membuat ya negara-negara itu tidak begitu produktif ya, baik itu secara keilmuan ataupun penulisan ya. Maka disinilah kita bisa melihat mazhab Hanafiya itu yang berkuasa di daerah-daerah Asia Tengah ya, di Pakistan dan lain-lain. Hanya saja di India tadi kita sebut ada satu, di sana sebenarnya yang berkuasa mazhab Hanafiya ya, tapi ada daerah namanya Malibar itu dihuni oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa peta penyebaran sebuah mazhab itu benar-benar bergantung pada politik juga. Ya, sekarang antum bisa lihat di Saudi misalkan. Di Saudi itu ya dikuasai oleh pemerintah yang mereka bermazhab Hambali. Maka mazhab Hambali sekarang menyebar luas, luas sekali ya. Bahkan ulama-ulama besar di zaman sekarang banyak yang dari mazhab Hambali. Dan ini enggak aneh ya. Semua mazhab pernah mengambil bagiannya masing-masing. Dulu di zaman awal-awal Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur itu pengen menjadikan kitabnya Imam Malik yaitu Muwatta sebagai undang-undang dasar negara. Ya. Kemudian zamannya Salahuddin al-Ayyubi yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfatwa dan peradilan adalah mazhab Syafi'iyah. Dan sekarang di Turki Utsmani adalah mazhab Hanafiyah. Kemudian di Saudi di sekarang ini adalah mazhab Hambali. Ya, jadi itu sedikit tentang muqaddimah fase kelima dari perjalanan mazhab Syafi'iyah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya, siapa saja ulama-ulama dan apa saja yang mereka lakukan untuk melanjutkan pekerjaan dua ulama yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami dan juga Syamsuddin Ar-Ramli. Dari mana kamu? Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.